lagi sama Niana Lovers, yuk cus. Semuanya tangan dilambaikan ke atas. Purworejo, Gus Aceh. Another. ya Mas ya. Jogete enak, jempol-jempol.